Seorang yang sangat saya idolakan karena berangkat dari dunia komedi. Waktu itu saya suka sekali dengan grup Bagito. Wih, sekarang bisa ketemu dan tema kita pas banget nih, profesionalisme Nabi Muhammad SAW. Yeah. Karena Nabi itu kan seorang pemimpin, yeah, pebisnis, terus kepala keluarga yang luar biasa, pedagang yang sukses. Pedagang yang sukses. Nah, kalau Bang Wing sekarang kan memasuki dunia politik, Bang. Iya. Yeah. Dulu entertain, perbedaannya gimana, Bang? Dulu laki-laki penghibur. Benar-benar, nggak dirajia. Ya. Nah. Saya kira tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya, ketika saya menjadi penghibur, lalu menjadi politisi. Ini adalah sama-sama mengabdi. Ya. Menghibur adalah ibadah, gitu, dalam konteks profesi. Ya. Di politik juga sama, di politik itu mengabdi dalam rangka memperjuangkan, lalu dia berkuasa masuk dalam sistem untuk melakukan perubahan. Sama. Mengabdi semuanya. Kalau kita menyadari bahwa semuanya mengabdi, itu secara substansi kan sama saja. Ada dua sisi yang berbeda. Oke. Di soal tanggung jawab saja. Nah, kalau dulu kan dunia yang biasanya bercanda-bercanda, Momin. Sekarang masuk dunia yang sangat serius. Saya kira saya dulu tidak bercanda, saya serius bekerja, makanya berhasil. Wow, benar-benar. Iya. Jadi kan jangan dikira bahwa melawak itu bercanda, itu serius, Bu. Itu dipikirkan, diperhitungkan, dipertimbangkan, lalu bisa baru kita keluar. Sepakat. Kalau kita bercanda, nggak bakal jadi hasil yang baik. Sepakat. Sekarang apa lagi gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aneh sampai... Ini guru saya nih. Iya. Karena saya sering kalau nulis pakai kapur tuh. Iya, iya. Wisata hati. Wisata hati jam 5. Kita dulu denger sampai ngeletak-letak di lantai ya. Bener. Denger dia jam 8 malam. Kadang ada kursi. Gak ada kursi. Den, iya. Kursi gua kemana? Makanya nih biasanya di sini. Kursi aneh jadi begini. Iya. Gimana Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Lagi ditanya-tanya sama adik saya nih. Dulu saya satu profesi sama dia. Gitu, teman apa namanya sesama orang panggung lah. Oke. Okay. Ya. Yang dulu bagiannya nasi bungkus juga bareng gitu. Oh, ngalamin juga nasi bungkus awal-awalnya. Sebelum dia enggak ngalamin ya. Enak aja sebelum ente dulu nasi bungkus. Benar-benar. Enggak, dia ngalamin nasi satu bungkus berempat. Ya, betul. Lebih parah lagi maksudnya. Benar-benar. Karetnya empat. Nah, ya kembali lagi nih. Bang Ming. Kan yang tadi Denny bilang biasa di panggung walaupun konteksnya serius tetap komedian konteksnya bercanda ya. Pernah gak sih waktu baru masuk-masuk DPR? Itu kan biasanya bercanda doang gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Oh, saya yang mungkin ketika dilantik menjadi anggota DPR atau diumumkan sebagai pemenang di situ itu sudah punya beban lebih berat daripada politisi. Sebab apa? Kenapa? Bisa apa sih pelawak gitu loh. Bisa apa sih artis? Underestimate orang terhadap. Kenapa? Politik mungkin biasa digeluti secara serius. Ya. Mereka salah menyangka ketika saya melawak itu saya mengerjakan sesuatu dengan serius sekali. Kalau tidak serius tidak mungkin lucu. Benar. Jadi kalau saya tadi Denny mengatakan bercanda, saya sangat tidak sepakat. Bukan bercanda. Humor itu bukan bercanda, itu serius. Ya, digarap dengan baik. Ada riset. Ada riset. Kalau kita tidak tahu penontonnya, bagaimana penonton bisa ketawa? Benar. Apa yang akan kita lontarkan, kita harus tahu apa yang ada di benak penonton, kan gitu. Gitu. Benar. Kadang itu namanya profesionalitas. Benar tuh. Pinter kan Bu? Dan Rasul pun bercanda deh. Iya. Dan Rasul pun bercanda. Nah hari ini kan Bu, hari malam ini nih kita malam Maulid sebenarnya. Jadi hari kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ditanya tanggal lahir orang yang kita cintai tahu. Tahu. Nah, kalau kita nggak tahu tanggal lahir Rasul, berarti kita nggak cinta sama Rasul. Tahu nggak warna kesukaan pacar lo? Tahu. Tapi warna kesukaannya Rasul nggak tahu. Makanan kesukaannya mertua, paham. Paham. Masih ingat. Tapi makanan kesukaan Rasul, enggak paham. Jadi sebenarnya kita cinta kayak enggak cinta. Tahu kayak enggak tahu, kenal kayak enggak kenal. Nah malam hari ini kita berupaya nih, mencari sedikit tahu dari sisi bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Benar. Ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah, ada petunjuk, ada contoh yang baik. Termasuk mau jadi apa aja. Jadi pebisnis, Rasulullah pebisnis yang hebat. Jadi ayah, ayah yang hebat. Jadi mantu, mantu yang hebat. Mantunya Abu Bakar kan beliau salah satunya tuh. Sayyidina Abu Bakar subhanallah. Jadi apalagi, jadi tetangga, tetangga yang hebat. Jadi pemimpin, pemimpin yang hebat. Kita akan gali dari tamu kita. Oke. Nah, Ustaz, sekarang sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ada item baru di kita, Ustaz. Okay, di chat ini IM. Itemnya adalah Assalamualaikum Ji. Oke, nah, sekarang siapa yang nanya? Sekarang ada yang nanya. Ada yang nanya. Kita lihat, siapa? Ini dia. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, pada saat ini kegiatan yang saya jalani adalah saya sedang menulis buku, kemudian saya berakting, dan kegiatan terbaru saya adalah saya membuat album bersama adik saya. Saya bernyanyi 9 lagu di dalam album tersebut. Apa yang saya lakukan? Karena saya berpikir bahwa penyampaian ilmu, penyampaian pesan itu tidak hanya lewat akting, tidak hanya lewat buku, tapi bisa juga lewat lagu dengan cara yang menyenangkan tentunya, terlebih untuk anak muda. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah boleh seorang perempuan itu bernyanyi tentunya dengan lirik-lirik yang baik dan insya Allah dihadiri oleh muslimah-muslimah. Terima kasih Ustadz. Jalan aja deh, jalan aja. Nanti Allah kasih petunjuk terus. Jalan. Proses. Proses, insya Allah. Jadi Oki terus jalan, dan Oki bukunya bagus-bagus. Bukunya keren-keren, bagus-bagus, termasuk yang terakhir yang saya baca tuh apa, Menulis Pelangi. Nah itu kita baca, alhamdulillah. Oke. Okay, okay. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Mi. Den. Apa? Jamaah boleh gitu kalau nanya-nanya gitu kiki-kiki teh? Oh, boleh. Nah, ngirimnya kemana tuh kasih? Boleh, ntar kita kasih tahu Pak Ustaz. Ntar kita liput langsung. Kita liput boleh langsung. Nanya pakai kamera. Kalau enggak ada kamera atau ini pakai kamera aja. Handphone. Kirim dia pakai smartphone. Ya kan, pakai bebek kayak apa kayak nanti dikirim. Benar. Yeah. Bisa juga mention di Twitter kita di @chatting dengan IM. Siap. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting dengan IM. Sebelah kiri dari mana, Bu? Nurul Iman Citra Bogor, jelas. Okay. Yang sebelah kanan? Tambun Barat, ya. Tapi saya seneng Dani hebat bisa denger lah segitu banyak orang ngomong. Padahal dia ngomongnya lain-lain itu lama tadi. Kedengeran terakhirnya doang. Iya. Tambun Barat. Saya Utara. Wah, salah bener. Aduh. Ulang lagi nih biar kompak ya. Siap. Siap. 1, 2. Sabar ya sampai 16 hitungnya. 1, 2, 3. Oke, pencet belnya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol tentang profesionalisme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tadi ada waktu di off air. Iya. Waktu di apa? Tadi di apa sebutannya sih? Behind the scene. Jeda. Oh, waktu jeda iklan. Iya. Ada kalimat bagus dari Mang Mi. Oh, pengen denger dong. Nah. Tentang apa tuh, Pak Ustaz? Basicnya Rasul. Kalau ditanyakan ke saya sebagai pernah jadi penghibur ya. Yeah. Jadi apa namanya? Entertainer, kemudian sekarang menjadi politisi ya. Benar. Yang ikut mengurusi masyarakat dan negara gitu. Bahwa pada dasarnya ketika seseorang memahami bahwa dia melakukan suatu kegiatan, pertama adalah atas dasar mengabdi, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Ustaz namanya ibadah. Jadi kata Allah apa Ustaz? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, pegang dasar hukumnya itu. Lalu contohnya uswatun hasanahnya adalah bagaimana akhlak Rasul. Setiap nabi rasul itu mendapatkan mujizat dari Allah masing-masing. Kemujizatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Jadi akhlak yang baik itulah ketika seseorang dia memiliki latar belakang akhlak yang baik, mau jadi apapun dia output pekerjaannya akan baik. Pergi. Begitu. Itu yang saya mau garis bawahi bahwa kepribadian Rasul yang sudah sempurna itu basic akhlak yang bagus, mau ditaruh di apa saja, di mana saja gitu Bu ya. Jadinya bagus. Mau jadi apa kayaknya Rasul tuh cakep banget gitu. Mau dagang ya jujur. Jujur. Ya. Akhlak emang udah keren. Memang Rasulullah sendiri kan bicara, Allahumma shalli wa sallim berkali. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Membaguskan akhlak kalian. Nah memang akhlak ini juga udah jarang di sekolahan. Jadi emang akhlak ini, saya di pesantren itu, Bang, sekarang kita desain kurikulum namanya Makarimal Akhlak. Jadi kurikulum pribadi, personal pesantren, namanya Makarimal Akhlak. Kalau dulu kita zaman pesantren, judulnya Ta'limut Ta'lim. Jadi kitab dasar akhlak. Ini ada tamu ini. Tamu kita yang kedua. Tapi sebelum tamu datang nih, sambil bareng tamu, saya mau ganti bangku dulu ya. Mau kemana, Pak? Ente panggil. Kalau mau panggil ganti 2014 sebentar lagi. Ente panggil. Oh iya, kita udah ya, Bang Diki. Ini tukar bangku. Oke, nah. Ya bagus ini bangku. Tamu kita yang pertama. Nih, Bang Miing kan berawal dari entertain. Coba liatin dulu. Coba. Biar kasihan pemirsa sama saya. Alhamdulillah, agak ikhlas. Satu-satunya Pak Ustadz yang gotong-gotong bangku tuh, Bu. Nah, tamu kita yang kedua berawal dari entertain juga, masuk ke politik, terus balik mundur lagi dari entertain. Balik lagi ke entertain. Kita undang, ini dia, Akang Diki Chandra. Kang Diki, kumaha kabarnya, Kang? Saya agak kaget barusan karena kenapa? Memang saya pikir saya disuruh ngelawak terus suruh di sini, jadi agak deg-deg gitu ya. Dari Garut katanya tadi, Kang? Dari Garut langsung berangkat. Berapa jam nyetir? 28 jam ya? Oh, itu kemarin 28 jam setengah saya nyetir. Waktu dari nggak tidur. Oh, nggak tidur. Ya udah, sekarang enggak kita ngobrol, Kang Diki tidur aja ya. Oke. Bantal yang dipakai. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Diki Chandra juga Bang Ming, tetap bareng kita di chat ini kan ya. Pokoknya nggak salah kalau ngikutin Rasulullah, ya. Karena pasti benar. Benar. Kalau di multi level aja kan kita kalau ada event-event gitu kan suka apa namanya disuguhkan orang-orang yang berhasil kan. Ya. Lalu kita niru caranya dia, nyampe lah ke posisi dia, diamond tah atau apakah gitu. Benar. Nah ini Rasulullah udah paling perfecto, kita tinggal ngikutin dia. Ikutin sunah-sunahnya. Ikutin sunah-sunahnya, ikutin segala macamnya. Bahkan Allah mengatakan kepada kita semua kan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai, kalau umatmu mencintai Allah, ikutilah kamu. Ikutlah engkau wahai Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah, udah pasti Allah nyintain kita. Dan kalau Allah udah nyintain kita, enggak ada yang punya utang kecuali bakal dibayarin. Enggak ada yang sendirian kecuali bakal diduain. Enggak ada yang udah berdua kecuali diempatin. Ustaz. Ribut kalau diduain. Maksudnya sendiri jadi berdua gitu loh. Sensi banget sih. Ngelihat mukanya bos kita. Pengen ya? Kita doain. Udah dua jadi diempatin, punya anak ya, anak kedua. Oh, mikirnya udah begitu aja. Kalau Allah udah cinta, apa sih yang kita minta yang gak dikasih sama Allah? Masih dikasih, asal tuh baik buat kita. Nah, subhanallah. Hari ini kita bicara sama Pak. Kita ngobrol-ngobrol nih. Kang Diki, kira-kira ada nih? Saya yang nanya ke Kang Diki. Hah? Saya yang nanya ke Kang Diki. Di skripnya begitu? Iya, emang gitu. Oke. Kang, waktu itu Kang Diki berawal dari entertain. Maksud, kenapa mau ketawa dulu deh, Kang? Enggak. Berawal dari entertain, masuk ke politik. Enakan mana, Kang? Kenapa? Dulu. Ini serius ya, Pak ya? Serius? Ya serius lah. Pak Ustadz Cucu Mansur loh. Sahabat saya ngomongin terus. Bener nih Pak Ustadz Cucu, bawa dompet gak? Sedekah. Kalau dari sisi serius, sebetulnya apapun profesi, apapun dimanapun kita berada, saya pernah kerja dari mulai jadi calo angkot, pengamen, saya pernah jadi pelayan salah satu restoran, saya jadi pernah jadi dunia entertain, pernah ngeluh karena gaji saya cuma 90 ribu per bulan, waktu itu jadi pelayan, cleaning service 1.000 per hari, jadi total 130 ribu, saya ngeluh di halte, halte di Jalan Insinyur Haji Juanda Bandung. Saya ngeluh, cukup kenaon iya, gitu kan, ya. Lagi ngeluh begitu, ada salah satu pedagang rokok kecil, dia punya istri satu, anak dua, ki daguan sakedeung, dia lari, parkirin mobil. Balik lagi, bawa duit 500 perak. 500? Keluar tuh, gitu. Saya bengong, dan sampai rumah saya merinding, bukan jatuh cinta sama itu. Dia seneng gitu ya? Seneng bang, 500. Gitu kan, saya pulang terus merinding dan teringat terus wajahnya, bukan karena cinta, karena saya masih suka perempuan. Gitu kan, itu kan, laki-laki. Artinya, dari situ saya mikir, oh ternyata yang kita cari ini adalah bahagia. Ketentraman, kenyamanan, dan kenyamanan ketentraman tidak bisa diukur dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki. Betul kan? Tuh. Bukan berapa besar jadi 500 aja bisa bikin seneng gitu kan. Tuh, subhanallah, betul. Itu orang lupa. Guru saya itu. Bukan berapa besar uang kita miliki tapi berapa banyak itu yang sama aja. Bukan berapa besar tapi berapa banyak yang kita sedekahin. Jadi intinya sama aja. Insyaallah sama aja, dari tergantung dilihat dari sisi yang mana. Sama aja. Kita bersyukur sama kondisi yang ada gitu. Pak Ustadz, saya pernah dengar tentang sosok Abdurrahman bin Auf. Itu sosok yang seperti apa, Pak Ustadz? Ya, salah seorang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, yang namanya Abdurrahman bin Auf, itu sering diangkat sebagai sosok pengusaha di lingkungan Rasulullah. padahal dia bukan satu-satunya lah ya. Abu Bakar itu ke pedagang. Umar pedagang. Umar tuh pengusaha properti tuh, 70 ribu properti dia di Haibar. Haibar itu 70 ribu Umar punya punya properti, Masya Allah membentang di, bukan cuma di Makkah dan di Madinah. Kemudian dan Utsman bin Affan pastinya. Dan Imam Ali juga pedagang. Dia jualan di pasar, jualan onta, jualan gandum. Dan pasti enggak jualan pulsa yang enggak ada waktu itu. Nah, yang paling spektakuler memang Abdurrahman bin Auf. Karena waktu itu beliau punya catatan sejarah. Jadi ketika yang lain dijamu oleh kaum Ansar. Jadi ketika Rasul pindah ke Madinah, Yathrib. Dijamu, dikasih rumah segala macam. Ini satu nilai. Dibilang tunjukkan di mana pasar. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf menguasai pasar Madinah. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat adalah menghidupkan kembali pasar. Pasar ini udah dimatiin sama Yahudi oleh kafir-kafir Quraisy, kafir-kafir di Jazirah Arab, dimatiin. Jadi putus hubungan ekonominya. Nah, ini dihidupin, akhirnya gara-gara ini hidup, hidup lagi semua. Nah, ini pelajaran juga buat bangsa ini, ekonominya emang mesti dihidupkan kembali. Disuruh kemudian rakyatnya bergerak semua sehingga apa namanya ya agama tuh menjadi begitu nyata karena agama ada di pasar, ada di perairan, ada di daratan, lampu merah yang berhenti, nah itu mesti agamanya taat kira-kira begitu. Yang tidak ngeludah sembarang tempat, yang tidak nyampah itu mesti yang agamanya bagus kira-kira seperti itu. Nah, kita mau nanya nih Bang Dedi ya, Bang Ming. Dia bagaimana kemudian Abang mandang Rasulullah sebagai figuritas yang sempurna? Iya, yang saya sampaikan tadi, kita terlalu banyak mungkin mencari-cari rujukan sementara di depan mata kita, terutama kaum muslimin dan muslimat ya, artinya orang Islam yang tentunya mengimani bahwa nabinya adalah Muhammad gitu. Lalu di sana adalah yang Ustaz katakan uswatun hasanah, contoh yang baik, akhlaknya baik, latar belakangnya baik. Saya kira pilihannya adalah jangan hanya ketika maulid Nabi setiap tahun diperingati, iuran untuk beli minuman, untuk makanan, kemudian juga untuk ongkos transportasi penceramah, hanya rutinitas seperti itu. Tapi perbaikan akhlak masyarakat tidak ada perubahannya gitu. Di situ letaknya, substansinya adalah bagaimana kita menjadikan bukan hanya sekedar slogan yang dikatakan uswatun hasanah atau contoh yang baik, tapi apakah kita mencontoh? Nah, ketika Kang Diki nih ya jadi wakil kemarin ya. Iya. Nah, bagaimana tuh pengejawantahan uswatun hasanah? Tadi apa tas? Kang Diki ini punya konsep di, kalau menjadi seorang pemimpin. Oh, kan, gitu. Ya, ya itu kan dia. Uswatun hasanahnya kayak gimana? Sebetulnya begini, saya sih malu untuk bicara karena wawasan saya sangat sempit, Pak. Cuma badan saya yang lebar. Saya dulu pernah berpikir, pernah ngumpulin, saya kebetulan dari non-partai dulu, non-partisan, saya sempat ngumpulin beberapa partai. Saya bilang, yuk gimana caranya kita mengikuti, mencontoh bagaimana Rasulullah membangun Madinah. Dimana ketika antar suku berperang, maka akhirnya bersatu melalui ukhuwah Islamiyah, karena dibangunnya Masjid Nabawi di sana. Tapi masih perang juga, masih saling membunuh antara Yahudi Nasrani dengan umat muslim, lalu Rasulullah membuat piagam Madinah. Pada saat itulah ada satu persatuan, kesatuan di mana berpikir untuk kebaikan Madinah, masalah akidah masing-masing. Nah, ini waktu itu pernah saya bicarakan dan harapan saya supaya dari partai ini jangan terlalu banyak saling menyerang. Ayo silakan masalah konstituen masing-masing, tapi punya big design untuk Indonesia, kalau untuk di pusat dan provinsi, untuk provinsi, daerah-daerah. Supaya fokus pembangunan itu tidak saling pacara kokot kalau bahasa Jermannya gitu. Oh, saya dari Jerman. Pacara kokot ya. Pacara kokot tepuluh gitu kan. Nah, kokot itu kokotnya ini ya, kokot. Tangan. Oh, kakak tangan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ya, tapi insya Allah lah. Banyak sekali tokoh-tokoh teladan yang hidup, yang mewarisi Rasul. Amin. Bukan cuma dari kalangan Ustadz, tapi juga dari kalangan-kalangan yang lain. Cuma kebetulan barangkali persoalan media saja yang tidak mengeksposnya. Insya Allah. Kan termasuk Kang Diki insya Allah. Oh enggak. Menjadi contoh ya toh. Toko warung nasi sih. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting. Tadi konsep kepemimpinannya keren banget. Iya, tuh. Keren. Oh, jadi keren harus... kan yang kalau mau mandi buka itu keren. Keran. Ya? Keran. Keran rebus. Kerang itu mah, Den. Kerang itu keran. Ini siapa yang milih jadi presenter, masa keran sama kerang enggak bisa. Kang, gimana ya. Gimana? Udah enggak ada yang gini-gini lagi sekarang. Silakan. Tadi kurang apa tuh sedikit. Ya, artinya sebetulnya di satu sisi memang butuh tokoh. Kenapa? Karena saya juga dapat informasi tadi sekilas dari Pak Ustadz bahwa bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri dari kekhalifahannya, menyerahkan kekhalifahannya kepada kaum Umayyah karena terjadi pertikaian dan fitnah yang terjadi merebak. Mungkin itu dari era itu ke bawah, di mana kepemimpinan itu sebenarnya terbagi. Zaman dulu ada Raden Patah, tapi tetap saja yang paling tinggi itu adalah para wali songo, wali Allah. Artinya ada ulama, sosok ulama yang di atas tokoh yang bisa ditokohkan, diteladani, yang bisa meredam kekhawatiran kaum para umaro yang bisa lepas kontrol dalam mengendalikan hawa nafsunya, karena musuh mereka kan diri mereka sendiri. Kalau ada pengontrol susah, sehingga terjadilah rakyat yang akhirnya terus berperang. Siapa yang bisa menenteramkan? Nah, di beberapa daerah saya pernah belajar, ternyata beberapa daerah yang relatif adem, jarang ada demo apa segala macam, karena ternyata ada beberapa tokoh-tokoh ulama yang betul-betul bisa didengarkan, yang betul-betul bisa menenteramkan. Majelis ulamanya pun dibentuk seindependen mungkin, bukan pembentukan dari sebuah kekuasaan, dan itu lebih nyaman. Dan ada satu ritme yang saya cita-citakan, mudah-mudahan Pak Miing di jalur politik ini, mudah-mudahan ke depan itu yang namanya ulama itu tidak, kalau perlu tidak boleh datang ke rumah pemerintah, kalau mau pemimpin yang datang ke ulama. Artinya untuk meningkatkan harkat derajat ulama dan pesantren, ini konsep yang harus segera dimunculkan. Bukan lagi presiden mengundang ulama, tapi presiden harus datang ke ulama. Cakep. Karena Allah nggak datang, sibuk. Kenapa? Karena ya artinya untuk mengangkat harkat derajat ini, fungsi ini yang sudah hilang. Kalau menurut saya, tapi ya kan saya mah orang. Gimana, Mas Miing? Saya kira betul apa yang disampaikan Kang Diki bahwa kalau hanya alasan kita miskin keteladanan, sekarang memang nyatanya tokoh-tokoh itu sudah sudah mulai terkikis dengan dengan era-era yang pragmatisme sekarang. Harusnya memang tadi umaro datang ke ulama sekedar silaturahmi dan meminta nasihat di dalam ketika masyarakat misalnya ada pelunturan tentang akhlaknya, perilakunya, budayanya, ya, moralitasnya. Maka tokoh inilah yang biasanya meredam atau membicarakan atau mungkin menasehati, bahkan melarang. Ya. Nah, para ulama ini adalah para pewaris dari anbiya ini, dari para rasul dan nabi ini, yang harusnya punya tugas itu sekarang. Nah, dengan miskinnya tokoh-tokoh ini, kenapa? Karena juga terkikis dengan era media sekarang. Cuma satu aja yang saya nggak setuju ketika bicara bak sampah, kok kenapa harus lihat saya? Gitu. Pas lagi nunjuk aja, nggak sengaja. Saya kesana, cuma memang ini bawaannya kesini gitu loh. Saya tidak mengatakan bukan bak sampah kesini, maksud isinya ada di sini. Sampah ini. Wali, lebih parah lagi. Sebetulnya saya itu menjaga-jaga, bukan mau jaim gitu. Karena mau heureuy juga udah lama takut kagok. Karena kalau ngebodor itu, kalau nggak siap betul malah jadi konyol. Tapi ada objek ini. Kalau ngebodor takutnya kepilih lagi Pak. Iya, betul. Dan satu hal, kalau ngebodor bayarannya beda biasa. Sembaya. Mas Ad, jadi pengen tahu Mas Ad, gimana sih waktu itu Nabi Muhammad menjadi pemimpin dia sehingga bisa menjadi sosok yang sangat dihormati, ditakuti, tapi disayang juga. Gitu, Mas Ad. Pertama kali sejarah mengenal Rasulullah sebagai Al-Amin. Dari mulai belianya beliau, itu udah dikenal sebagai Al-Amin. Sebagai anak yang jujur, anak yang bersih, lempeng, itu modal. Dan Rasulullah kan dibentuk dan terbentuk. Dan memang Rasulullah pasti dipersiapkan oleh yang punya jagat ini memang. Dan itu memang gak ada lawan, karena Rasulullah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sesuatu yang tidak masuk akal kita ya, dia diambil kemudian hatinya, dicuci. Ya sebenarnya kan ini juga dipermasalahkan sama orang-orang sekarang. Masa emang kok apa yang ada nampak segala, kita udah gak tahu lagi. Tapi memang Rasulullah Subhanallah, ketika dia memimpin kapilah dagang, menjadi istilahnya manajernya atau partnernya, seorang perempuan kaya raya, pengusaha yang kemudian menjadi istri beliau, yakni Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, beliau juga menunjukkan itu bagaimana sesuatu yang saat itu langka. Nah sekarang ini juga mungkin orang rindu akan sosok itu, sosok yang jujur, sosok yang kemudian berdiri di atas kakinya, kekuatannya, bukan atas asupan orang lain, pemberian orang lain. Nah cuma memang kan karakteristik itu pasti juga akan bisa dibentuk dengan kita mengikuti sunnahnya. Ya sederhanalah, pagi-pagi duha weh, kemudian sholat berjamaah, waktunya bangun malam, waktunya subuh ke masjid, itu dulu basicnya itu. Ini paling sering bangun malam dikit. Nah, ngapain? Apalagi final MU. Oh iya. Nonton bola. Iya, iya. Oke, nanti kita lanjut lagi tetap bareng kita di chatting dengan dia. Jadi pengen nanya nih sama Bang Ming. Di sisi lain, politisi, tapi di sisi lain kepala keluarga di rumah. Yeah. Menjaga keduanya biar berimbang gimana? Apa tetap ada waktu buat anak-anak? Oh harus. Nah, harus, harus, harus. Jadi, mohon maaf ya, terlalu lemah kita kalau hanya alasan waktu gitu. Karena bagaimanapun juga dikasih waktu 24 jam sama Allah untuk hidup gitu dalam satu hari satu malam, kan hampir sebagian besarnya kita lebih banyak untuk keluyuran, untuk dalam pengertian melek mata ketimbang tidurnya. Itu kan harus seimbang sebetulnya antara tidur, istirahat dan sebagainya. Kalau melulu mau dengan alasan apapun itu, amanah, tugas, ya ini wajib. Yeah. Jangan salah lah, sebelum ada tugas ini ada kewajiban lain loh. Ngurus anak, ngurus istri dan sebagainya. Dan kita melakukan pekerjaan ini pun demi yang di sini juga, yang di kanan juga gitu. Jadi harus pandai-pandai. Nah, membagi waktu, ya kan bangun pagi lebih awal pasti kita. Lalu ketemu anak-anak sebelum sekolah, sarapan pagi bisa bersama. Atau kalaupun tidak, bisa makan malam, bertemu. Diusahakan pulang kantor ke kamar anak dan sebagainya, itu biasa. Dan saya kira tidak perlu dipaparkan secara teknis. Setiap keluarga punya kebiasaan tersendiri. Biasa. Tapi yang satu hal yang paling penting, komitmen untuk melakukan komunikasi dengan keluarga itu jauh lebih penting awalnya. Lalu komitmen yang paling mendasar, saya bilang dasar hukumnya satu, apapun yang saya lakukan adalah ibadah atau mengabdi. Udah, itu aja. Tanggung jawab untuk keluarga dan untuk pekerjaan. Woy, boleh kalau mau tepuk tangan? Nah. Oke. Okay. Kang Diki, gimana? Kang Diki sekarang udah mulai syuting-syuting lagi ya? Iya. Iya. Kaitan dengan anak istri. Ya. Gimana anak, tuh Kang? Ya. Ninggalin lagi atau gimana? Tergantung anak dan istri siapa dulu. Anak dan istrinya Kang Diki. Oke. Okay. Kalau itu saya bisa jawab. Harus jelas Bu kalau nanya sama Kang Diki. Iya, iya. Enggak kalau sekarang mah, karena saya menuliskan di rumah. Jadi nulis. Di rumah aja kebanyakan. Makanya. Anaknya yang di luar. Oh. Ini. Jadi anak saya lebih banyak di luar makanya. Tapi. Ada yang luar biasa, saya bersyukur sekali Allah mengizinkan saya husnuzon, bahwa Allah mengizinkan saya untuk kembali lagi. Saya jadi banyak waktu sama anak-anak, Pak Ustadz, jadi ada momen-momen yang saya rasa tidak mungkin terulang dua kali. Gitu kan. Anak saya yang TK ini kan dari awal yang cuma merangkak segala macam, ini kan tidak mungkin terjadi dua kali untuk anak kita. Itu luar biasa nikmat, bisa nyium wanginya aja beda, gitu. Kalau udah gede kan lain. Gitu. Ya, itu nikmatnya gitu ketika ketemu anak. Saya aja kemarin sempat marah Pak Ustadz ketika rapat. Saya sempat ngumpat dalam hati, ya Allah kenapa pantasan begini orang kaya begini ya, pada gak ngerti sama orang yang lagi butuh. Saya tuh marah-marah tuh di jalan tuh. Jadi setelah saya sampai rumah, saya marah, emosi sekali, saya lihat istri saya tidur, anak saya tidur. Waduh nyamannya luar biasa. Saya pikir ya Allah kalau mereka punya imam yang pemarah, gak pinter marah, coba sekedar bisa marah, kasihan juga akhirnya agak tenang, bisa kerja lagi. Tuh Bu, tipsnya kalau mau bikin suami nggak marah, suruh tidur anak sama istri. Kalau belum tidur, ke rumah tetangga. Pak Ustadz, apa yang bisa kita simpulin dari ketauladanan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Si saya juga masih belajar kan ya. Yeah. Jadi ya kita sama-sama usaha aja, mendekatkan diri kita. Ya, apa yang kita bisa ambil dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian istiqomahin, cintai dia dan tiru perbuatan dia. Bahkan Rasulullah baik sama musuhnya kan. Gimana orang buta yang suka memaki Rasulullah, ya tapi Rasulullah tetap nyuapin beliau. Sampai kemudian suatu hari meninggal Rasulullah, Abu Bakar nanya, apa yang sudah dilakukan sama Rasul yang saya belum lakukan? Aisyah anaknya Abu Bakar, gak mungkin semua yang dilakukan sama Rasul engkau sudah lakukan. Cari lagi, pasti ada yang belum aku lakukan. Lalu kemudian Aisyah bilang, ada seorang Yahudi yang matanya buta, Rasulullah sering nyuapin beliau, mungkin itu belum ayah lakukan. Ya, kalau gitu sudah bikinkan. Aisyah bilang, mending gak usah kali, karena orang itu sampai sekarang masih mencaci maki Rasulullah. Tahu gak Rasulullah kalau, tahu gak orang buta itu kalau yang nyuapin itu Rasulullah? Mungkin gak tahu. Sudah bikinkan tetap, dibikinkan kan. Lah tangannya kan beda Abu Bakar sama Rasulullah. Ketika disuapin pertama saya sudah nanya, "Mananta siapa kamu? Ini bukan orang biasa yang nyuapin saya." Tapi terus disuapin sama Abu Bakar. Akhirnya ditolak sama si orang buta ini. "Wah, saya enggak mau. Beda kamu ini beda." Enggak bertanya, tidak mencium, kan kalau orang Arab suka dicium bunubun ya. Pala segala macam, enggak pernah di beda. Lah Abu Bakar menangis dan memberitahu kepada patua ini bahwa yang nyuapin kamu itu Rasulullah, yang suka mencaci, yang kamu suka mencaci, kamu suka memaki dia, dan dia sudah meninggal. Patua ini dikisahkan masuk Islam dan subhanallah menjadi salah seorang penjaga dari perbatasan perangnya, perbatasan wilayah Islam. Nah, sampai, nah kita bahkan sama orang kita sendiri nggak bisa duduk bareng gitu. Kita sesama Muslim sendiri nggak bisa duduk bareng. Pemal lagi cerita sama orang lain gitu, sama kita aja ya, gak bisa di rumah. Ya, masih ada waktu barangkali kita berdoa. Oke, kita berdoa Pak. Bang, kalau di akhir segmen kita berdoa. Ya. Bang Diki mungkin mau mimpin doa? Mati aja Pak. Baik Pak Mirza, sebagaimana hari-hari biasa di chatting YM, ya. Kita terus berdoa. Silakan saudara menghadirkan hati malam hari ini bersama kami semua ada di studio. Kita berselawat dulu pada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar pemirsa. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Silakan pemirsa berdoa. Pemirsa berdoa, yang semua di studio berdoa. Saya ikut mengaminkan. Jadi Bang di sini kita ngaminin aja, yang berdoa silakan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua hamba-hambamu yang saat ini hadir mendengar, melihat chattingnya, berdoa ya Allah untuk semua urusannya, urusan dunia akhiratnya. Ada yang berdoa untuk urusan utangnya biar kebayar, ada yang berdoa urusan jodohnya biar dia datang jodohnya, dia bisa menikah di tahun ini juga dengan jodoh yang soleh-soleh yang kau cukupkan rezekinya. Ada yang berdoa pengen punya anak supaya bisa punya anak keturunan ya Rabb. Ada yang berdoa pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya pekerjaan, pengen punya usaha. Ada yang berdoa pengen sembuh dari penyakitnya. Ada yang pengen banget pergi ke Baitullah, pengen haji sebelum meninggal, wafat atau minimal umrah. Mudah-mudahan semua engkau kabulkan doanya dan engkau ajarkan kesabaran, baik sangka. Cukup sebelum nanti engkau kabulkan doa. Ya Allah Rahman Rahim, tidak ada yang sulit buat dirimu. Semua enteng, semua ringan. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Berikan semua yang berharap keajaibanmu ya Allah, keajaiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mendengar semua doa-doa kita. Dan doa tadi menjadi penutup kita di acara chatting dengan YM malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat pemirsa yang telah bersama kita selama 1 jam ke belakang tadi. Terima kasih untuk tamu-tamu kita, Mas Dedi Miing Gumelar. Iya, di komisi berapa, Mas? 10. 10. Oke, mau terima kasih Kang Diki Chandra. Komisi Jumat. Sabtu. Komisi berapa? Komis Jumat Sabtu Minggu. Itu Kamis. Itu Kamis. Oke, terima kasih buat ibu-ibu yang udah datang dari Tambun Utara. Benar. Yang sebelah sini dari Cilengsi. Citerep Cilengsi. Terima kasih buat Toto Alkit and Friends. Saya Deni Cagu dan Pak Ustaz Subhasur mohon pamit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.